نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan waris, bab kitab waris dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sekarang kita masih dalam bab Usulul Masail, asal-asal dari setiap masalah dalam cara pembagian waris, hitungan waris. Adapun fikihnya sudah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو النصف مع الثلثين أو ثلث أو الثلث أو السدس أو السدس أو هو وما بقي من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. Kemudian bilangan setengah bersama dua per tiga dan sepertiga atau seperenam atau huwa mama wa ma baqiya, huwa bi makna irja' ila nisf. Nah, dan apa yang tersisa dari enam, wa ta'ulu ila asyrat syaf'an wa witran, diawulkan kepada bilangan sepuluh, syaf'an wa witran, genap dan juga ganjil. Wa rubu'u, kemudian seperempat, ma'a thulutsaini aw thulusi aw sudus, seperempat bersama dua per tiga, bersama dua per tiga atau sepertiga dan atau seperenam, min isnai asyarah, dari bilangan dua belas, diawulkan, wa ta'ulu ila sab'a asyarah witran, diawulkan kepada bilangan tujuh belas ganjil, dalam keadaan ganjil. Wa thumunu ma'a sudusin aw thulutsain, kemudian seperdelapan bersama seperenam atau dua per tiga, min arba'ati wa ashrin, dari bilangan 24, wa ta'ulu ila sab'atin wa ishrina, dan diawulkan menjadi bilangan 27. Wa in bakiya ba'da fi hadha arad taib sat wal an bab aul. Ya, sekarang kita membahas tentang aul. Sebelumnya di mana harta yang dibagi antara pembilang dengan penjemput akhirnya semuanya sama. Sekarang yang aul, di mana bilangan di bawah atau bilang namanya pada penjemput itu lebih besar daripada yang di atas dalam pembagiannya, berarti yang di bawah, maka yang di atas otomatis menjadi naik. Untuk menjelaskannya akan kita baca perkataan mu'alif. Itu yang dikatakan dengan aul. Qala al-mu'alif rahimahullah: wa nisfu ma'a thulusaini awis thulusi awis sudusi aw huwa wa ma baqiya min sitta wa ta'ulu ila asharata ila asharati syaf'an wa witran. Dan setengah bersama dua per tiga, atau setengah bersama sepertiga, atau setengah bersama seperenam, atau setengah bersama sisanya, ini asalnya adalah enam. Dan aul akan menjadi naik maksimal tertinggi sepuluh, baik genap ataupun ganjil. Genap ganjil maksudnya bukan nomor plat polisi ini, Ustaz. Itu lain. Ini genap ganjil maksudnya naik maksimal 10, dari 6 bisa naik 7. Dari 6 bisa naik 7 ganjil. Naik 8 berarti genap. Naik 9 berarti ganjil. Naik 10 berarti genap. Seperti apa naik-naik ini? Ya, akan kita jelaskan melalui contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Syari'. An-nisf ma'a as-sulutsaini, setengah dengan 2/3. Contoh, bila seseorang wafat, seorang perempuan wafat, ahli warisnya adalah suami. Kemudian dua orang saudari kandung. Suami bila tidak ada far'ul waris, istri yang wafat tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, maka suami mendapatkan setengah, kan ya, ini berdasarkan firman Allah, wa lakum nisfu ma taraka azwajukum, untuk kalian wahai suami telah setengah dari yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian bila istri tersebut tidak ada anak. Kemudian dua saudari kandung, ya, dia mendapatkan 2/3. Ya. Maka asal masalah kita lihat antara 3 dengan 2. Ya. 3 dengan 2 tentu harus dikalikan untuk mendapatkan KPK-nya. 3 dikali 2, 6. Sekarang untuk mendapatkan bagian masing-masing, 6 dibagi 2 sama kali 1 sama dengan 3. 6 dibagi 3, 2. 2 dikalikan dengan 2, 4. Ya, 4. Sekarang ini pembaginya ada 7. 3 tambah 4, 7. Sedangkan yang dibagi 6. Ya. Bagaimana caranya ini? Yang dibagi lebih banyak daripada pembaginya. Ya. Kalau dalam bentuk fisiknya umpamanya, kita katakan ada 6 rumah, 1 2 3 4 5 6 unit. Sedangkan dibagi untuk 7 anak. Ini bagaimana? Tak mungkin rumah dipotek, tentu tidak mungkin. Kalau apa coklat, mungkin masih bisa ibunya potek dibagi, ya, dibagi-bagi sehingga rata. Kalau rumah itu tidak bisa. Maka dalam kasus seperti ini, bagaimana? Dinaikkan pembaginya menjadi 7, dinamakan dengan aul. Tidak boleh dikurangin. Mungkin kita mengatakan, kalau gitu kurangin aja hak suami 1. Berarti dia menjadi 2, 2/6, dan saudari 4 berarti pas 6, 2 tambah 4, 6, berarti 6/6 pas. Tidak boleh. Saudarilah dia yang banyak itu 4, sehingga dapat 3, jadi 3 tambah 3, 6. Juga tidak boleh. Ini ketentuan Allah membagikan untuk masing-masing mereka dalam firman-Nya. Untuk suami kata Allah setengah, saudari kandung kata Allah bila 2 orang lebih, dia dapatkan 2/3. Ya, maka tidak boleh dikurangi. Ketika ini ditanyakan kepada Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, naikkan jadi 7 pembagiannya. Jadi dari 6 menjadi 7. Jadi 7-nya ini dinaikin ke atas pembaginya. 7. Jadi bukan dibagi 6 lagi. Berarti 3/7, 4/7. Tentu status 3/7 atau 4/7 ini lebih kecil daripada 3/6 dengan 4/6. Berarti kurang. Kalau tadi satu aja yang dikurangin, itu tidak boleh. Kalau sekarang mereka semuanya berkurang. Berkurang, suami kurang dari setengah. 3/7 kan kurang dari setengah. Dan dua saudari pun kurang dari 2/3. Tetapi mereka kurangnya proporsional. Artinya masing-masing kurang sesuai dengan haknya. Ini tentu yang paling dekat kepada keadilan. Ya, seperti itu, Ustaz. Terus ini antara setengah dengan ats-tsulutsa ini. Awis tsuluts an-nisf ma'a tsuluts. Ini juga 6. Contohnya bisa kita contohkan bila seseorang wafat, dia meninggalkan satu orang saudari. Saudari kandung. Kemudian dia meninggalkan ibu. Satu saudari kandung, kata Allah, dia mendapatkan nis setengah di ayat 176 dari surat An-Nisa. Dia mendapatkan setengah. Ibu mendapatkan tidak ada fardhu waris, tidak ada juga di sini saudari lebih dari satu. Kalau cuma saudari satu, ibu tetap mendapatkan sepertiga. Ya, di sini kan mu'alif mengatakan seperdua dengan sepertiga. Maka pembagiannya sekarang kita samakan antara dua dengan tiga. Tadakhul tidak bisa, tidak bisa dua masuk ke tiga. Kemudian tawafuk, tawafuk itu artinya dibagi setengah, dua bisa dibagi satu, tiga tidak bisa dibagi, ada pecahan. Ya, maka yang satu-satunya adalah tabayun, yaitu dua dikali tiga, dua dikali tiga sama dengan enam. Sekarang bagian masing-masing kita jelaskan. 6 dibagi 2, 3 dikali 1, 3. 6 dibagi 3, 2 dikali 1, 2. Ya. Ini berarti 5. Ada sisa 1. Lima dikurang enam dikurang lima berarti sisa satu. Dalam kasus ini tentu kalau ada asabah wal baqi li aula rajul dzakar, ya, setengah dengan sepertiga, huwa wa ma baqiya min sita, dan sisanya dari seperenam. Sisa satu ini kita lihat laki-laki yang terdekat, Asabah bin Nabs, yang sudah dijelaskan oleh mu'alif sebelumnya. Ya, anak laki-laki tidak ada, karena kalau anak laki-laki ada, ini berubah semuanya. Ya. Kemudian cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki tidak ada juga. Ya. Kemudian siapa lagi Asabah? Ayah, ayah dari yang meninggal tidak ada. Karena kalau ada ayah, saudari tidak dapat. Kemudian kakek, kakek juga tidak ada. Karena kalau ada kakek, tentu saudari menurut pendapat yang kuat yang pernah kita bahas tentang kakek dengan saudara-saudari, saudari tidak dapat. Kemudian siapa lagi? Anak dari saudara laki-laki, keponakan. Kalau ini dia tidak mengubah bentuk. Anggap kita katakan di sini ada satu anak laki-laki dari anak saudara, dari saudara laki-laki. Dia mengambil sisa satu bagian ini. Atau tidak, atau kita biasanya mu'alif mencontohkan dengan paman. Ya. Asyari, Syekh Sulaiman paman. Paman mengambil sisa satu. Ya. Awis sudus atau setengah dengan seperenam. Setengah dengan seperenam. Maka dalam contoh umpamanya halaka halik an ukhtin syakikah wa ukhtin min wa am, ini masih bisa dua setengah dengan seperenam. Bila seseorang wafat, dia meninggalkan ahli warisnya saudari kandung satu orang, saudara saudari si ibu satu orang, satu saudari ibu, kemudian ada di sini saudari kandung, karena satu orang mendapatkan setengah. Saudari si ibu satu orang mendapat berapa saudari? Seperenam. Seperenam. Ini dia setengah dengan seperenam. Paman mendapatkan sisa. Antara enam dengan dua, dua masuk ke enam. Tadakhul. Ya. Dua masuk ke enam berarti kita tetapkan di sini enam. Enam dibagi dua kali satu tiga. Enam dibagi enam satu kali satu satu satu. Sisanya dua untuk paman. Dua per enam. Ya. Au huwa ma'abakia min sitta. Atau setengah tadi, ya, baik bersama seperenam ada mabaki, ada huwa wa mabaki min sitta. Syekh di sini Syekh Thalib mengatakan yakni as-sudus wa mabaki dan maqadnis akhun min wa'am al-masalah min sitar lil'akh al-um as-sudus wa'ahid wal-baqa lil'am. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan dalam mensyarahkan perkataan mu'allif yaitu Sahibu Zad al-Mustaqni al-Hajjawi, atau seperenam dengan sisa. Ya, seperenam dengan sisa. Contohnya seperenam dengan sisa adalah seorang saudara saudari si ibu atau saudara si ibu, satu saudara si ibu, dengan paman. Saudara si ibu mendapatkan satu orang dia seperenam. Paman mendapatkan sisa. Berarti ditetapkan enam jadi asal masalah. Enam dibagi enam, satu kali satu, satu. Sisanya lima untuk paman. Wa ta'ulu ila asyarati syaf'an wa witran. Dan asal masalah enam ini naik menjadi maksimal sepuluh, naiknya tertinggi sepuluh. Mulai dari genap maupun ganjil. Dari enam naik ke sepuluh itu enam berarti tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Empat angka. Tujuh, dari enam naik ke tujuh berarti dia naik ke ganjil. Dari 6 naik ke 8 berarti naik ke genap juga. Dari 6 naik ke 9 ganjil. Dari 6 ke 10 genap. Maksimal 10. 11 tidak bisa. Dari 6 ke 10. Kita coba contohkan, ambil contoh yang naik ya, menjadi dari 6 menjadi 7. Dari 6 menjadi 7. Ya. 6 menjadi 7 seperti contoh dua orang saudari kandung, seorang wafat meninggalkan dua saudari kandung. Kemudian dua saudari si ibu. Kemudian ibu. Ya. Dua saudari kandung dapat berapa, Ustaz? 2/3. 2/3. Nah. Dua saudari si ibu dapat fa in kanu aktsara min dzalika wa hum syuraka fi tsulutsi, kata Allah. Jika saudara-saudari si ibu itu lebih dari satu orang, maka mereka mendapatkan sepertiga, bersyarikat dengan sepertiga. Ibu dapat berapa? Sudus/6. Sudus/6 karena ada saudari lebih dari satu. Sepertiga. Antara 3 dengan 3 selesai. Sama. Kemudian 3 dengan 6, 3 masuk ke 6. Ya, habis 6 habis bagi 3 tadakhul namanya, maka 6 ini kita jadikan sebagai asal masalah di sini. 6. Sekarang kita tetapkan bagi masing-masing. 6 dibagi 3 2 dikali 2 4. Kemudian 6 dibagi 3 2 dikali 1 2. Tetap 2. 6 dibagi 6 1 kali 1 1. Sekarang kita jumlahkan 7. 4 tambah 2 6 tambah 1 7. Ini pembaginya 6 tapi dibagi 7 di bawahnya. Ini bagaimana caranya? Ini naik dari 6 menjadi 7 sehingga dibagi 7. Kita taruh di sini 7-nya. Yang ini tetap 4 2 1. Berarti 4/7 2/7 1/7. Ya, ini naik dari 6 menjadi 7. 4/7 tentu lebih kecil daripada 4/6. Ini yang contoh naik ke 7. Contoh yang naik ke 8. Kasus ini juga bisa kita hapus atau kita tambahkan di sini aja, Ustaz. Ya, ini halaman tersendiri, halaman baru. Kita ambil halaman baru aja. Menurut saran Ihsan, yang dari 6 naik ke 8 contoh seperti apa? Dua saudari kandung. Warisnya, kemudian ibu, kemudian ada suami. Dua saudari kandung mendapatkan 2/3. Ibu karena saudari kandung ada mendapatkan 1/6. Suami tidak ada anak, berarti 1/2. Untuk menetapkan asal masalah, 3 dengan 6, 6 habis dibagi 3 berarti 6, 6 dibagi 2 habis berarti 6. Ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 6 dibagi 6 1 kali 1 1. 6 dibagi 2, 3 kali 1 3. Sekarang kita tambahkan 4 tambah 1, 5 tambah 3 8. Ini kata mu'alif yang asalnya naik menjadi 8. Nah, maka seperti ini, dari 6, 8 nya kita naikkan ke atas. Nah, jadi 4 per 8, 1 per 8, 3 per 8. Dan 4 per 8 lebih kecil daripada 4 per 6. 1 per 8 itu lebih kecil daripada 1 per 6. Begitu juga 3 per 8. Ya, ini naik jadi 8. Ini sekarang genap. Kalau tadi naik ke 7 ganjil. Ganjil, so. Ya, sekarang naik ke 9. 9. Masya Allah. Kita ambil halaman baru. Naik ke 9. Para pemirsa mungkin bisa sambil lihat televisi, ditulis sendiri atau di potret yang mana aja. Nah, atau kalau para pendengar tentu harus ditulis biar terbayang. Ya. Kemudian sekarang dari 6 naik asal masalahnya menjadi 10. 9. 9 dulu, Ustaz. 9, Ustaz. Tadi kan terakhir 8. Coba kita terakhir tadi. Ya, terakhir 8. Sekarang kita beralih ke 9. Ya, ke 9. Contohnya seorang wafat, ahli warisnya suami. Kemudian dua orang saudari. Ya. Kemudian ibu. Kemudian saudara atau saudari si ibu, satu orang. Ini naik jadi 9. Suami karena tidak ada far'ul waris, tidak ada anak. Setengah. Dua saudari kandung. 2/3. Ibu. 1/6 karena ada saudari. Satu saudara si ibu. 1/6. Ya, 2 dengan 6 habis. Ya, 3 dengan 6 habis, 6 dengan 6 habis berarti 6. 6 dibagi 2 kali 1 3. 6 dibagi 3 2 kali 2 4. 6 dibagi 6 kali 1 1. 6 dibagi 6 kali 1 1. 3 tambah 4, 7, tambah 1, 8, tambah 1, 9. Ya, naik menjadi 9. Maka 9 ini kita naikkan ke atas. Sini tetap 3, 4, 1, 1. Berarti ini menjadi 3 per 9, 4 per 9, 1 per 9, 1 per 9. Ini yang naik ke 9. Sekarang yang naik ke 10 terakhir. Ini genap, sekarang ganjil ini. Dari 6, 6 kan genap, naik ke ganjil 9. Sekarang yang terakhir. Naik ke 10. Wahada adadat al-awal yani adad bisulusaini sara alladhi lahu sudus laysa lahu illa ashur alladhi lahu sulusani laysa lahu illa khumusani. Sepertinya Syekh tidak memberikan contoh yang khusus. Beliau mengatakan yang seper 6 ini naik ke seper 3 kalau kita contohkan, tidak apa-apa kita buat contoh sendiri, suami, dua saudari kandung, ibu, kemudian saudara seibu, dua orang atau lebih. Coba saat dibantu diingatkan, suami, kemudian dua saudari kandung. Syekh tidak menyebutkan contohnya dengan rinci. Dua saudari kandung, ibu, kemudian dua saudari seibu. Kan jadi tiga, naik sepertiga dia tadi, seperenam. Kita lihat, suami dapat setengah, dua pertiga, ibu seperenam, dua saudari seibu sepertiga. Berarti 2 dengan 3 dengan 3 dengan 6 semuanya bisa dibagi 6. Kita 6 kita tetap di atas. 6 dibagi 2 kali 3 kali 1 3. 6 dibagi 3 2 kali 2 4. 6 dibagi 6 kali 1 1. 6 dibagi 3 2 kali 1 2. Pas 10. 3 tambah 4 7 tambah 1 7 3 8 tambah 2 10. Alhamdulillah. Tambah berarti 10. 10 kita naikkan ke atas. Jadi 6 menjadi 10. 3/10, 4/10, 1/10, 2/10. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Kemudian tadi itu dari setengah tadi kan, Ustaz, ya? Ya, setengah. Setengah berarti pembagian setengah tadi. Setengah dengan sepertiga atau dua pertiga, maksimalnya awalnya menjadi sepuluh. Sekarang seperempat. Malif berkata, warubu'u ma'athulusaini awithulusi awithudusi min isna'i asyara wa ta'ulu ila sab'ata asyara witran, dan seperempat bersama dengan dua pertiga atau dengan sepertiga atau dengan seperenam. Ini masalahnya adalah 12 naik menjadi 17 ganjil. 17 ganjil. Berarti tidak ada naiknya yang genap. Gimana di sini mu'alif mengatakan naik menjadi ganjil. Coba kita buatkan contohnya. Ya. Seorang wafat meninggalkan ahli waris istri. Kemudian dua saudari kandung. Kemudian bila ada sisa untuk paman umpamanya asobah, istri dapat, kan tidak ada faru waris, seperempat. Dua saudari kandung, dua per tiga. Ini sisa kalau ada. Empat dengan tiga tabayun, tidak bisa tiga masuk ke empat. Empat tidak bisa bagi tiga, tiga tidak bisa empat. Maka dikalikan aja tiga dikali empat. Maka menjadi 12. 12 dibagi empat, tiga kali satu, tiga. 12 dibagi tiga, empat dikali dua, delapan. Tiga tambah delapan, 11. Sisa satu, satu kita berikan pada paman. Ya, ini yang ada sisa berarti. Amma baqiya. Kemudian kita lanjut contohnya yang lain. Antara seperempat dengan sepertiga, ya, dan seperempat sepertiga sudah, seperempat dengan seperenam dari 12. Ya. Kemudian di sini wa ta'udu ila 17 witran, naik menjadi tertinggi adalah 17 dan ganjil aja semuanya. Coba kita lihat yang naiknya, pertama yang naiknya bila di sini tidak naik, tidak ada awal yang ini. Yang naik contohnya adalah seorang wafat, ahli warisnya suami, kemudian dua saudara, dua anak perempuan, ibu dan bapak. Ibu, bapak. Untuk suami berapa, Ustaz? Ini ada anak. Seperempat. Dia kan dari masalah seperempat sekarang. Tadi suami seperempat. Dua anak perempuan mendapatkan dua per tiga. Ibu karena ada fardul waris mendapatkan seperenam. Wa li abawayhi li kulli wahidin minhumas sudus. Ayah seperenam. Seperenam. Tambah sisa. Enam. Kalau ada sisa. Kalau ini kayaknya enggak ada sisa. Tambah sobah ya. Empat dengan tiga dengan enam. Nah, ya. 12 ya. Ini empat, tiga dengan empat ini adalah tabayun, bisa dikalikan. Sahih. Tiga dengan enam juga tabayun. Ya. Tapi empat dengan enam bisa tawafuk finis. Enam dikali dua bisa, berarti empatnya dibagi dua, enam dibagi dua tiga, tiga kali empat juga bisa tiga. Berarti ini 12. 12 kapitanya bisa dibagikan ke semuanya. 12 dibagi 4 3 kali 1 3. 12 dibagi 3 4 dikali 2 8. 12 dibagi 6 2 kali 1 2. 2 juga. 3 ditambah 8 11 ditambah 2 13 ditambah 2 15. Ini naik menjadi 15. 2 menjadi 15. Naiknya hanya kepada ganjil, enggak ada genapnya. Berarti ini 3/15, 8/15, 2/15, 2/15. Di sini Syekh membuatkan jumlahnya banyak, sehingga nanti tidak perlu kita tashih lagi, sudah langsung terbagi. 8 saudari, seseorang wafat meninggalkan 8 saudari kandung. Contoh dari Syekh Taimin Syarif. Kemudian dua nenek. Dua nenek bagaimana ceritanya? Nenek kok dunia dua dia? Masih ingat nenek dapat dari dua jalur, ibu dari ibu, ibu dari ayah. Ah, dua-duanya dapat. Kalau kakek hanya dari ayah, ayah dari ayah, ayah dari ibu, atau kakek dari jalur ibu, tidak sebagai tidak sebagai ahli waris faridah, tapi dia sebagai zawil arham. Nanti dalam pembahasan Zawil Arham baru kita jelaskan. Dua orang nenek, kemudian empat saudari si ibu. Empat saudari si ibu. Ya, delapan saudari kandung. Dapat berapa, Ustaz? Delapan saudari kandung dapat. Kan dua lebih mendapat 2/3 kan? 2/3 berarti. Nenek. Nenek 1/6. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika Abu Bakar ditanyakan dengan kasus nenek, maka salah seorang sahabat menjawab bahwa Rasulullah memberikan untuk nenek adalah 1/6. 1/6 dibagi duanya. Dua saudari, empat saudari si ibu, sepertiga. Ini yang naik ke tujuh, ke berapa ini? Ke empat belas. Ke tujuh belas. Dia kan enggak ada naik ke genap, dia harus naik ke ganjil. 2 dengan 3 habis, 3 dengan 2 dengan 3 sama, 6 bisa dibagi 3, berarti kita letakkan di sini 6. Ya, 6 dibagi 3, 2 dikali 2 4. 6 dibagi 6 dikali 1 1. 6 dibagi 3 2 2 dikali 1 2 2 Ini naik ke berapa tadi ini? Ini ada yang ketinggalan ini. Ini 14 tadi. Sebentar. Al-mas'alah min sini asyara. Mohon maaf, ada yang kurang. Istri. Ya. Karena kalau di seperti ini tidak naik, dia kan naik dari berapa tadi, dari 12 maksimal ke 17. Ini tidak sampai 12, berarti 6. Maka ada yang salah. Di sini Syekh mengatakan ada 3 istri. Istri mendapatkan 1/4. Ya, betul. 1/4. Betul 1/4 ya, bukan 1/8 ya, kan tidak ada faral waris. Istri mendapatkan 1/4. 3 dengan 6 habis, masuk tadakhul. 3 dengan 6 tadakhul, 6 dengan 4 tawafuk finnis. Ya, 6 di setengah dari 6, 2 dikali 4. Ya. Tawafuk finnis. 24. Tawafuk finnis bisa 12. 4 bisa dibagi 12, 6 bisa dibagi 12. Ya, finish itu finish dari 6 3 kan ya. 3 dikali 4 kan 12. Finish dari 4 2 dikali 6 juga 12. Subhanallah. Udah mulai berat ya, Ustaz. Udah mulai error. 12 dibagi 3 4 dikali 2 8. 12 dibagi 6 2 dikali 1 2. 12 dibagi 3 4 dikali 1 4. 12 dibagi 4 3 dikali 1 3. Sekarang kita jumlahkan. 8 tambah 2 tambah 4 14 tambah 3 17. Ya, 17 asal dari 12 kita naikkan menjadi 17. Maka 8/17, 2/17, 4/17, 3/17. Ini naik dari 12 ke yang tertinggi. Kita lanjutkan satu masalah lagi, Ustaz. Di sini tidak ada nenek, Ustaz. Hah? Di kasus ini tidak ada nenek ya? Tidak ada nenek, Ustaz. Di mana? Di kasus ini tidak ada nenek, kan ya? Tidak ada, Ustaz. Di sini ada dua nenek. Kan tidak ada ibu. Ah, enak. Ya, jadi ila sabata asyar, kata Syekh mengatakan akhawat syakikot 8, kemudian jaddatain dua nenek, empat saudari seibu. Ini tidak perlu lagi karena habis sudah 8 dibagi 8. Sahih. Tidak perlu lagi tasfih untuk diperbaiki. Kalau 8 dengan 8 habis. Ya, 2 dibagi 2 habis. 4 dibagi 4 habis. 3 dibagi 3 habis. Okay, ya. Kalau nanti umpamanya di sini 2, akan masalahnya jadi panjang. Anggap umpamanya istri di sini ini dari 3, anggap istri jadi 2, istrinya 2, satu lagi dah meninggal, dari 3 tadi 2. Ini 3 dibagi 2 ada pecahan. Untuk menyelesaikannya tasfiyahnya berarti 2 dikali 17. Jadi masalah 3-4. Ini hanya tasfiyah saja. Oke. Okay. Ada untuk agar bisa nanti dibagi 2. Enak. Tiganya ini berarti 3 dengan 3 dapatnya istri tadi. Enak. Atau coba kita selesaikan aja yang satu contoh ini. 3 dibagi 2. Anggap di sini kasusnya 2 istri. Ya, 2 istri. 2 istri. Nah, berarti yang bagian istri tidak habis, ada pecahan. Bagaimana caranya? 2 dikalikan dengan asal masalah yang awal jadi 17. Iya. Sehingga menjadi 34. Semuanya dikali 2 lagi. 2 dikali 17 berarti 8 dikali 2 16. 16. 2 dikali 2 4. 2 dikali 4 8. 2 dikali dah pada bagian istri langsung aja 6 3 dengan 3, berarti masing-masing istri dapat 3/3 4, sedangkan yang di atasnya masing-masing dapat 2/3 4. Saudari berarti 2/3 4 2/3 4 2/3 4 2/3 4 2/3 4. Nenek karena 4 dibagi 2 habis, 2 2/3 4 2/3 4. Saudari juga begitu, 2/3 4 2/3 4 2/3 4 2/3 4. Ya. Sekarang wasumun ma'asudusin aw sudusaini min 24 wa ta'udu ila 27. Sekarang dari yang 1/8. 1/8 bersama dengan 1/6 atau bersama dengan 2/3, itu asal masalahnya menjadi 24. Kita buatkan contoh yang dijelaskan oleh Syekh. Contoh dijelaskan oleh Syekh di sini, seseorang wafat, ahli warisnya istri, kemudian 2 anak perempuan, kemudian paman. Istri kalau ada anak dapat 1/8. 1/8. dua orang anak perempuan mendapat dua, ini dapat asobah, ya paman. 8 dengan 3 tidak bisa, tidak habis dibagi, maka tabayun dikali 3 dikali 8 menjadi 24. 24 dibagi 8 kali 1 3, 24 dibagi 3 8 kali 2 16, 3 tambah 16 19, sisa 5 untuk paman. Ya, sini yang habis, ya. Kemudian muallif menunjukkan wa ta'udu ila sab'atin wa ishrin, dan naik dia menjadi dari 24 menjadi 27. Ini naiknya cuma satu, ke 27 saja. Tidak bisa naik ke 25, 26, tidak. Naik hanya ke 27 saja. Contoh yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Syariah, seseorang wafat, ahli warisnya dua orang anak perempuan. Kemudian ayah dan ibu masih hidup. Kemudian istri. Ya, coba kita lihat. Dua orang anak perempuan dapat 2/3. Ayah dapat 1/6 plus sisa kalau ada berarti. Ibu mendapatkan 1/6, istri 1/8. Ya, 6 dengan 3 masuk, maaf, 3 dengan 6 masuk 3/6, 6 dengan 8 tawafuk finish. Setengah dari 6 adalah 3 kali 8, 24. Setengah dari 8, 4 dikali 6, 24. Berarti di sini 24. Asal masalahnya 24. Ya. 24 dibagi 3, 8 kali 2, 16. 24 dibagi 6, kali 1, 4. Ini sisa tidak ada, mungkin karena tidak ada sisa. 24 dibagi 6 kali 1 4. 24 dibagi 8 3 kali 1 3. 16 tambah 4 20. Tambah 4 24 tambah 3 27. Ya. Dia naik hanya 1, 27 saja. Naik dari 24 jadi 27. Berarti 16/27, 4/27, 4/27, 3/27. Ya, ini awal permasalahannya masing-masing. Capek banget Ustaz, kita ngafal satu persatu. Ya udah, antum jangan ngafal, jangan diafal satu persatu masalah seperti yang dijelaskan oleh muallif. Makanya pada pertemuan lalu saya katakan para ulama dulu mereka hafal satu persatu ini, Ustaz. Subhanallah. Ya, makanya Syekh Abdul Azim Bas rahimahullah, beliau itu mengatakan semuanya sekitar, beliau mengatakan 300 berapa semua kasus masalahnya. Ini kan 24 satu masalah, 27 satu masalah. Tadi yang sebelumnya tadi 12 satu masalah. 13 ada tadi naik 13. Ha? 13 satu masalah, 14 satu masalah, tertinggi kan 17, 14 satu masalah. Itu semuanya sekitar 300 beliau hafal di kepalanya. Kalau kita antum mau hafal bagus, tapi jelaskan satu persatu yang kita rincikan dari yang kemarin sebelumnya ada ya. Karena kita katakan dari satu ini, dari kasus 6 naik ke 7. Satu masalah. Pertama kasus 6 dulu, satu naik ke 7 satu masalah. 6 naik ke 7 satu masalah. Ini 6 yang habis. Ada 3 masalah. Ada 4 dihafal lah. 6 naik ke 7 lagi. Udah 5. 6 naik ke 8. 6 masalah. 6 naik ke 9, 7 masalah. Sampai 300. Lalu capek kan? Kalau begitu jangan dihafal. Apa yang terjadi di depan? Ya, kan tadi kaidah dari awal sudah jelas. Siapa yang dapat, siapa yang tidak, siapa yang terhalangi. Kemudian pembagian masing-masing sudah Allah jelaskan. Tinggal nanti Anda satukan masalahnya. Ya, kalau seperti itu tidak ada, tidak repot. Sama aja perkalian, kalau Anda hafal perkalian 1 sampai 10 mungkin bisa menghafalnya, tapi dari perkalian 9/11, 9/12, 9x12, 9x13 ya, menghafalnya tentu capek. Lebih baik 9x12 di selesaikan 1/1, 9x1 tambah 9x2 ya, wallahu a'lam. 9x10 tambah 9x2 ya. Fadal, kalau ada pertanyaan Ustaz. Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Arwani Tarmidhi yang telah memberikan penjelasan dari masing-masing kasus dan juga contoh yang sangat jelas dari perhitungan warisan yang diawulkan. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Baik, kita siapa tanya yang pertama? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Baik, silakan pertanyaannya. Di luar tema, Ustaz. Silakan. Silakan, Ibu. Mengenai apa? Zakat mal. Iya. Jadi begini, kami memiliki sebidang lahan, jadi separuh itu surat atas nama suami, separuh surat atas nama istri. Jadi setiap kali ada panen atau hasilan tiap bulannya itu tidak dipisah, Ustaz. Apakah perhitungan zakat malnya harus dipisah atau boleh digabung, mengingat selama ini hasilnya itu tidak pernah kami pisah, ini hasil dari ladang istri, ini dari ladang suami, karena itu dalam satu hamparan. Sebentar gitu. Ibu, ulangi Ibu. Gimana? Ibu mempunyai sebidang sawah. Iya, ada lahan sawit beberapa. Sawit, maaf. Tadi saya dengar sawah, sawit. Ibu mempunyai kebun sawit. Ya. Milik berdua suami atau milik sendiri? Sebagian itu atas nama suami, sebagian atas nama istri. Sebagian itu sertifikatnya dia pakai sertifikat atau tidak? Iya, pakai surat sertifikat. Tapi dia pakai surat atas nama istri itu umpamanya 4 hektar. 4 hektar. Kan berarti jelas 4 hektar berapa? Suami ya. Berapa hektar yang atas nama suami? 4 hektar juga. 4 hektar juga. Berarti kan hasil semuanya dikerjakan, digabung semuanya begitu kan ya? Iya. Ya, berarti hasilnya adalah setengah-setengah dari berapa ya hasilnya. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya itu kan setiap bulan sama pengelola itu penyetoran hasilnya itu tidak pernah dipisah ini. Iya. Ini punya suami. Iya, tidak pernah dipisah, tapi mereka menyetorkan uang kan ya? Gimana? Mereka pengelola menyetorkan uang ke Anda atau menyetorkan sawit? Uang, Ustaz, uang. Ya, uang. Berarti setiap uang disetorkan 50% milik Anda, 50% milik suami. Iya. Itu harus dibagi begitu, Ustaz. Jadi umpamanya untuk menghitung zakat malnya juga harus dipisah harta. Sebentar dulu, sebentar dulu. Berarti ini yang masing-masing 50%, anggap hasilnya per berapa dijualnya, Bu? Per 2 pekan atau per bulan atau per berapa? Per bulan, Ustaz. Per bulan diserahkannya uang per bulan, umpamanya bulan yang lalu umpamanya berapa juta? biasanya rata-rata itu ya sekitar 15-an juta itu, Ustaz. 15 juta, berarti 7.500 milik ibu, 7.500 milik suami. Iya. Ini dipegang oleh ibu semuanya uang atau ibu serahkan kepada suami? Atau semuanya ibu yang pegang atau diserahkan kepada suami semuanya? Saya yang pegang, Pak Ustaz. Suami berarti nggak pegang uang? Iya kan, suami ada gaji, jadi hasil ladang dimasukkan ke rekening saya gitu. Ke rekening Anda, tapi suami menghibahkan atau dia nitip aja? Tidak ada pernyataan itu, Ustaz. Cuman kalau kita butuh, ya kita keluarkan saja gitu. Ya tinggal ditanya, suami masih hidup kan ibu ya? Masih. Ya, apakah yang hasil dari sawit per bulan yang masuk ke rekening saya itu Anda hibahkan ke saya atau nitip saja? Itu perlu diperjelas sehingga konsekuensinya kalau itu hibah, dia mengatakan ya hibah aja dah, kata dia. Iya. Ya, kalau hibah berarti milik Anda sendiri, Anda yang menzakatkan sendiri. Kalau dia mengatakan nitip, ya berarti masing-masing menghitung. Oh gitu. Kalau dibalik boleh, Ustaz? Kalau saya hibahkan sama suami aja, jadi kalau yang mengeluarkan zakat suami gitu boleh, Ustaz? Anda hibahkan ke suami berarti Anda tidak punya uang dong. Kalau suami kan masih ada gaji dia. Oh gitu ya, Ustaz. Ya terserah, boleh, boleh sih boleh. Tapi konsekuensinya ibu tidak punya apa-apa. Oh. Artinya kalau ibu ingin membantu orang tua ibu, ingin membantu adik, ingin bersedekah, ya minta ke suami. Oh. Tapi ya, kalau di tangan ibu tanpa minta ke suami pun boleh. Namanya lihat adiknya, ponakannya, ya, atau ada ponakan suami ingin ibu bantu, ya ibu bisa mengeluarkan dari uang itu. Oh, berarti itu harus satu nama gitu ya, Ustaz ya, untuk bisa dia dikeluarkan zakat malnya gitu ya? Iya, harus satu pemilik bukan satu nama. Oh iya. Harus satu nama tapi milik dua orang masing-masing mengeluarkan. Oh gitu ya, ya alhamdulillah. Jadi kalau umpamanya gini, Ustaz, umpamanya hari inilah insya Allah itu ada haulnya, nisabnya udah ada gitu kan, Ustaz. Ya. Jadi kita kan gabung sama harta yang lain ya, seperti perhiasan atau apa gitu. Perhiasan dipakai? Enggak, Ustaz, ya jarang, maksudnya jarang gitu. Kalau kepingin dipakai, kalau enggak lebih sering enggak dipakai gitu. Tidak ada zakatnya, tapi kalau Anda mau keluarkan silahkan. Oh gitu. Udah gitu Pak Ustaz, umpamanya selama perjalanan dari sekarang ya, misalnya udah gitu sampai setahun, kemudian uang itu berkurang sampai batas minimal, kita kemudian dapat harta lagi, terus sesuai nisabnya lagi berapa bulan kemudian, apakah kita menghitungnya di apa dimulai bulan itu lagi atau dari sekarang, Ustaz, yang apa? Yang baru. Nah. Yang baru, Ibu. Oh, yang baru. Kalau coba saya pindahkan ke papan tulis, whiteboard. Ibu ya televisi, Ibu ya televisi. Ibu televisi, umpamanya nama Ibu siapa? Hani, Ustaz. Ibu Hani di tanggal 1 Ramadan 1443 kemarin ya. 1443. Itu alhamdulillah di 1 Ramadan tadi uang cukup satu nisab, punya uang pamannya 90 juta rupiah uang tunai di rekening. Ya. Iya. Anggap hanya uang tunai saja. Di bulan Syawal tahun yang sama, ini kan berarti pas satu Ramadan zakatnya, berarti dia zakatnya adalah nanti akan dibayarkan nisab zakatnya pada zakat tempo waktu pembayaran zakat, waktu zakat jatuh pada 1 Ramadan 1444 Hijriah. Paham Ibu? Ya, Ustaz, insyaallah. Ya. Tapi qadar Allah di Syawal 43 ini ya, di akhir Ramadan di Syawal sebagian tradisi kaum muslimin ada yang memang, dan itu bagus juga tradisinya, apa, beli tausiah lil ahal, memberikan makanan yang beda dengan makanan biasa. Kalau biasanya makanannya biasa, di Syawal, di hari Idul Fitr, biasanya mereka masak yang luar biasa dengan harga yang lebih tinggi. Begitu juga umpamanya anak-anak dibeliin pakaian yang baru, cucu-cucu dibeliin pakaian yang baru, sehingga qadarullah di Syawal, di dua Syawal, 90 ini berkurang menjadi umpamanya 80 juta. Ya. 80 juta kan tidak sampai nisab, karena nisabnya 85 gram emas. Anggap per gramnya 1 juta, berarti 80 tidak nisab. Ya. Berarti ya, waktu zakat 1 Ramadan ini batal. Oh, begitu. Ya, lihat kapan lagi nyampai sampai anggap 85 juta kapan? Umpamanya terima suami penjualan sawit lagi umpamanya, ini tadi di dua Syawal kan ya, alhamdulillah penjualan sawit di akhir Syawal umpamanya di 29 Syawal, di 29 Syawal sampai penjualannya tambah sampai uang lagi 87 juta, status uang 87 juta. Kapan dia berzakat lagi? Ini batal sudah, bukan di satu Ramadan. Hah? 87 juta sampai nisab. Ya. Dan alhamdulillah sampai ke depannya alhamdulillah tidak ada pengeluaran yang besar lagi. Tidak sampai menggerus nisab. Ya. Tidak sampai terkurang dari nisab, maka waktu zakatnya adalah pembayaran zakatnya, penunaian zakatnya di tanggal 29 Syawal 1444 Hijriah. Jelas Ibu? Alhamdulillah jelas Ustaz. Allah barik fiik. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallahu khairan. Semoga Allah barik fiik Ustaz dan seluruh kru Roja TV. Amin. Jazakallah khair Ibu. Ya barakallahu fiik dan alhamdulillah telah terjawab pertanyaannya. Allah mudahkan insyaallah untuk perhitungan zakatnya, dan kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Ya, halo, silakan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya Pak, ini dari Ibu Winardi di Bekasi. Baik Ibu, silahkan pertanyaannya. Ini Pak, mau tanya. Ini Pak Marto itu meninggal tahun 9. Terputus-putus Ibu suara teleponnya. Baik, diulang kembali, pertanyaan tentang waris ya. Iya, nah, Pak Marto itu meninggal tahun 1989. Iya, terus meninggalkan satu istri. Sebentar Ibu, Pak Marto ya, wafat tahun 1989. Iya. Pada saat dia wafat, istri satu orang. Iya, satu orang istri dan 8 orang anak. Ayah ibu Pak Marto masih hidup? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Anak laki-laki berapa orang? Anak laki-laki 3 orang. Anak perempuannya 5 orang. Nah, anak laki-lakinya itu pada tahun 2008 meninggal 2 orang. 2008. Iya. Berarti tetap dapat dia Ibu, karena ketika Pak Marto wafat dia statusnya hidup. Kenapa? Ustaz? Dua anak laki-laki yang pada saat 1989 belum dibagi harta Pak Marto kan ya? Iya. Dibaginya tahun berapa? Oh, belum. Sampai sekarang pun belum. Ada pembagian. Hah? Ustaz. Bagi Ustaz. Belum ada pembagian Umu. Belum ada pembagian. Iya. Baik. Iya, maka status anaknya ketika 89 dia wafat masih 3 laki-laki, 5 perempuan kan ya? Iya, iya. Semuanya dapat ini. Iya. Kapan dibagi semuanya dapat ini? Iya. Lalu ibu ibunya, istrinya itu meninggal tahun 2017. Istrinya meninggal. Juga dapat juga. Ternyata Pak Marto kapan dieksekusi? Eksekusilah secepatnya. Iya. Nah, saat ini yang ada adalah satu anak laki-laki, lima anak perempuan, dan satu cucu perempuan. Cucu perempuan tidak dapat karena ketika hidup masih ada tiga anak laki-laki. Ketika wafat Pak Marto masih ada tiga anak laki-laki. Iya. Tidak dapat dari data Pak Marto, tapi bila cucu perempuan dan laki-laki itu adalah bapaknya sudah meninggal, dia dapat dari hak bapaknya. Oh iya iya. Begitu. Lalu Ustaz, ini anak yang laki-laki yang meninggal itu juga ada harta waris. Itu bagaimana? Jadi bagikan kepada ahli warisnya. Oh iya. Jadi itu pembagiannya bagaimana Ustaz? Itu dibagi dulu dari Marto dulu, Pak Marto dulu. Iya. Pak Marto wafat. Yang Pak Marto aja yang 89 wafat belum dibagi. Ya, ini iya. Secepatnya dibagi ini. Harta Pak Marto dulu dibagi. Istri iya. Ada anak dapat 1/8. Ini ambil sisa. Berarti 8, 1, 7. 3 anak laki-laki kali 2, 6 tambah 5, 11. 7 dibagi 11 ada pecahan, 11 dikali 8 sama dengan 88. Iya. 11 kali 1, 11. Nah laki-laki 7 dikali 2 berarti 14. Iya. 14, 14 per 88. Iya. Yang anak perempuan 7. Iya. 7. Anggap salah satunya namanya siapa anaknya yang wafat setelah itu, setelah 89 dan 2008? Iya, Yono. Yono. Sebentar, ini namanya Yono. Iya. Wafat tahun berapa? 2008, iya. Bulan? Bulan Juli. Wafat 2008. Ketika Yono wafat, kita jelaskan di sini ahli warisnya, istrinya masih, dia punya istri? Masih ada istri. Satu istri. Apa? Sekarang sudah meninggal tahun 2014 yang lalu istrinya. Iya, berarti 2008 dia masih dapat haknya itu. Dapat dari harta Pak Marto yang sudah beralih juga kepada Pak Yono tadi. Maka jangan ditunda-tunda, ntar meninggal semuanya. Zolimnya berat. Oh iya iya. Ya. Satu istri, anak laki-laki Pak Yono berapa orang? Satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Anak laki-laki tidak ada? Tidak ada. Ibunya kan masih hidup ini? Masih. Iya, ibunya Pak Yono, istri Pak Marto kan masih hidup. Masih. Berarti ibu. Iya. Ya. Ini anak perempuan ya. Istri dapat 1/8, anak perempuan dapat 1/2, ibu dapat 1/6. 6 dengan 8, 24. Iya. 24 bagi 3, 3, 8. Anak perempuannya berapa, Ustaz? Maaf. Satu ya? Satu ya, umum? 24 dibagi ini... Setengah anak perempuan. 12. Ya, 2. Hah? Jadi 32 asal masalah bukan? 32 24 asal masalah enggak ada 32 asal masalah 24 24 24 dibagi 6 4 ini ada sisa sepertinya 12 tambah 3 tambah 12 15 tambah 4 19 berarti ada sisa. Pak Yono tadi. Iya. Berarti saudaranya masih ada dua orang kan ya. Kakek masih hidup enggak, kakek Pak Yono? Bapak dari Pak Marto. Sudah meninggal. Sudah meninggal di 2008. Iya. Sebelum 2008 berarti meninggalnya kan ya. Dua saudara laki-lakinya ada kan ya? Masih ada kan? Ya. Hah? Terputus, Ibu. Ulang lagi. Halo. Halo. Halo. Halo. Baik, silakan Ibu, masih terkoneksi. Halo. Baik. Iya, halo Ibu. Letas. Baik, mohon maaf Ibu yang mungkin seperti sambungan teleponnya terganggu ya, tidak bisa kita hubungkan kembali atau terhubung dan belum bisa kita selesaikan saja perhitungannya. Nah, baik Ibu mungkin bisa mencoba menghubungi kembali untuk melanjutkan perhitungan tadi ya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita akan berikan kesempatan juga yang lain di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Siti dari Banten. Silakan Ibu Siti. Silakan Ibu ya. Siti. No. Mau membagi waris. Iya. Dikecilkan dulu Ibu volume suara TV atau radionya, ada feedback, cukup monitor via telepon. Pak. Baik. Ini apa namanya? Bapak Narja meninggal tahun 96. Sebentar, Pak Narja. Meninggal tahun 96. Sebentar Ibu, pelan-pelan. Qadarullah. Ibu terputus kembali hubungan teleponnya. Di Bantennya bisa dihubungi kembali di telepon 021-823-6543. Dan kami sambil menunggu, kita berikan kesempatan juga bagi yang lain. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana umum? Lia di Jakarta, Pak. Bu Lia di Jakarta, silakan. Nah, ini ada kemarin ada yang tanya ke saya, Pak. Jadi sepupu dia ini memiliki hutang kepada bank. Nah, hari ini sekali rumah dia akan disita. Lalu yang ditanyakan adalah apakah yang berhutang sepupunya tapi yang disita rumah dia? Dia apakah? Ini siapa? Rumah sepupunya itu juga. Rumah sepupunya yang disita. Rumah yang berhutang itu. Lalu ya, yang ditanyakan apakah teman saya ini boleh meminjamkan uang kepada sepupunya ini, karena teman dia teman saya ini ragu tentang kebenaran teman sepupunya ini, Pak. Jadi dia ragu apakah ketika nanti dia kasih pinjam utang akan dibalikan, karena sepertinya sepupunya ini bermudah-mudahan dalam mengambil hutang. Dan dia pribadi cerita ke saya, teman saya ini uangnya sendiri itu sebenarnya dia pengen pakai buat nanti keperluan keluarga dia di masa depan, walaupun sebenarnya dia punya cadangan uang gitu, Pak. Jadi teman saya ini bertanya apakah baiknya dia meminjamkan uangnya kepada teman sepupunya ini atau tidak gitu, Pak, untuk agar rumahnya tidak disita hari ini. Ya. Yang jelas sekarang teman Anda ini tidak butuh uang itu hari ini kan ya? Iya, hari ini itu kebutuhan butuh. Nanti. Iya. Kalau dia ingin mendapatkan pahala yang besar, Rasulullah mengatakan manafasan mu'minin qurbatan nafasallahu anhu yaumal qiyamati qurban min qurabil akhirah. Oh, kama qala. Seorang yang melepaskan kesusahan orang lain di dunia, maka Allah lepaskan kesusahan dia nanti di akhirat. Kalau ingin ya dilepaskan oleh Allah khususnya di akhirat, lakukanlah. Tapi juga bukan berarti dia tidak menjaga haknya. Minta juga kepada dia barang jaminan. Ya, barang jaminan mungkin kalau rumah sudah tergadai, minta barang yang lain, BPKB mobil atau motor atau yang lainnya yang bisa, kalau qadar Allah dia nanti lalai atau apa, dia bisa menarik uangnya dengan menjual barang jaminan tadi dan mengambil haknya dia. Apakah ketika memberikan pinjaman utang itu harus ditulis gitu, Pak? Ditulis tentu iya, pasti. Selain ditulis, ditulis pakai materai, bermaterai. Kemudian selain ditulis itu adalah yang paling penting adalah barang jaminan, barang gadaian, paham? Paham, Pak. Kalau ditulis aja tapi kemudian tidak ada barang jaminan, mau tulis mau dibawa ke mana tulisan ini? Okay, Pak. Kalau mau dibawa ke polisi sih boleh, tapi wallahualam mungkin akan lebih repot. Lebih gampangnya tadi adalah pegang barang jaminan dan minta surat kuasa untuk bisa menjualkan bila qadarullah pada waktunya dia butuh uang yang meminjamkan tadi dan dia belum membayarkannya, bisa itu dia jual karena sudah ada surat kuasa yang dia pegang dari awal. Baik, Pak. Jadi pas kita meminjamkan uangnya juga kita kasih tempo balikin ya, Pak ya? Iya. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Allah barik. Baik, jazakallah khair, barakallah fik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ibu Sis dari Banten yang tadi yang terputus. Baik, alhamdulillah. Silakan Ibu. Sebentar Ibu, Pak Marto Bu ya. Dari Banten. Iya. Yang kasus Pak Marto atau bukan? Oh, bukan, yang kasus Panarja. Panarja. Baru ya, saya. Silakan. Panarja. Pak Narja. Tahun 96. Pak Narja wafat 96. Iya. Bulannya lupa itu. Tahun 96. Terus meninggalkan berapa ya? 5 anak, 4 laki-laki, 1 perempuan. Pada saat itu semuanya hidup terus tahun 96 itu? Iya. Masih hidup. 5 anak perempuan. 1 anak perempuan. 1. 1 anak perempuan ya. Ayah ibunya masih hidup. Anak perempuannya itu 1, 4 anak laki-laki 4. Nah, ayah ibunya tidak ada, sudah meninggal ya ibu Pak Narja. Istrinya ya. Sudah meninggal juga. Istrinya sudah meninggal. Ya. Ya, hanya dibagi anak laki-laki masing-masing 2 bagian kata Allah. Anak perempuan 1 bagian. Berarti 4 2 2 2 2. Kemudian perempuan 1, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 8 tambah 9 1 9 berarti dibagi 9 hartanya. 2/9 masing-masing anak laki-laki, 1/9 anak perempuan. Jelas? Ya. Terus itu hartanya sampai sekarang belum dibagikan, alasannya katanya yang anak pertama udah dikasih tanah sebidang tanah. Yang kedua katanya udah dikasih juga sebidang tanah sedikit-sedikit. Terus yang ketiga katanya gak dikasih itu karena dulunya waktu disunatin itu udah dijualin tanah. Terus yang waktu menikah dijualin tanah katanya udah gak bisa dikasih waris lagi. Apakah itu dibenarkan? Yang jelas ketika Pak Narja wafat hartanya masih ada atau tidak? Masih ada, itu masih menyimpan. Ya itu dibagi waris. Tanah. Itu dibagi waris. Waris juga. Walaupun alasan itu nggak dibenarkan ya. Sudah dibagi ketika hidup. Ya sebagai ketika hidup semuanya dapat bagian atau ada yang tidak dapat bagian? Belum. Maksudnya yang anak yang ke apa yang ke 4 sama kelima belum dikasih bagian tuh waktu hidupnya. Kalau belum dikasih bagian, ya. Yeah. Yang jelas. Sisa harta si Pak Narja ketika wafat itu dibagi waris. Cuman konsekuensinya Pak Narja dimurkai Allah karena dia tidak adil membagikan harta kepada anak-anaknya. Hadiah. Apakah Pak Narja memberikan harta rumah-rumah tanah itu hadiah atau nafkah? Oh, hadiah katanya. Kalau hadiah berarti dia harus adil. Apakah anak-anaknya yang 2 itu ketika dia memberikan hadiah itu masih sudah hidup atau belum lahir pada waktu itu? Udah lahir. Kalau jadi sudah ada berarti dia harus dibagi hadiah. Kalau tidak, waktu sebelum meninggal dia bilang gini, katanya ini sisa hartanya buat anak yang ke-4 sama ke-5. Jadi kakak-kakaknya enggak boleh minta lagi katanya. Dinilai dengan emas berapa nilai tanah ketika Narja memberikan kepada 3 anaknya. Namanya per anak dapat 50 gram emas. Berarti anak kedua dan ketiga dikeluarkan 50-50 dulu dari harta sisa harta Banerja ketika wafat. Ambil dulu 50-50, sisanya baru dibagi waris. Tapi sebelum apa anak Raja meninggal itu, yang anak yang kelima itu udah pernah menjual tanah gitu, 2,5 hektar apa sebidang tanah gitu, terus nggak dibagi-bagiin ke saudaranya, dia sendiri yang ininya yang apa yang memakannya gitu. Ketika Narja wafat atau hidup? Masih hidup itu Panarja. Panarja pun nggak dikasih itu. Nah, berarti dia ngerampas. Itu juga harus dihitung juga. Ya dihitung lah, dia ngerampas, kembalikan rampasannya tanah ayahnya. Jadi harus kalau berlebih dia dikurangi dari hak warisnya. Sampai sekarang dia tetap kekeh gitu. Kalau kekeh ada perseteruan, dibawa ke pengadilan agama ibu. Pengadilan agama menyelesaikan kasus sengketa waris. Surat tanahnya pun digadaikan karena bukan ya, gimana ya, dia mengapa pinjam uang ke orang gitu, terus belum kebayar, jadi jadi jaminan gitu sih ininya si surat tanahnya. Jadi prosesnya lama, susah lagi. Caranya itu gimana cara menyelesaikannya? Pengadilan ya bu, kalau sengketa ke pengadilan. Oh gitu. Demikian ya. Cukup jelas ya, insyaallah solusi yang diberikan Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ibu yang ada di Banten. Allah mudahkan urusan ibu dan keluarga, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543 sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, halo. Silakan, sudah masuk pertanyaannya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi di mana? Dengan Abu Ibrahim di Bandung. Silakan Abu Ibrahim. Mau tanya masalah zakat Ustaz. Ya. Zakat tahunan, selama ini setiap tahun itu tidak mencapai nisab, tapi untuk penghasilan per bulan lumayan besar, bisa puluhan juta, tapi untuk digenapi ke setahun itu kadang suka terpotong, terpakai untuk apa gitu, untuk cicilan rumah dan untuk pengeluaran yang lainnya. Itu ada solusinya gak Ustaz? Solusi apa? Ya misalnya ada juga yang bilang katanya bayarnya per bulan gitu. Zakat bukan harus Anda keluarkan ketika tidak ada kemampuan. Yang jelas Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Kalau untuk hal yang paling primer dalam kebutuhan hidup, makan dan minum, kita tidak boleh berlebihan. Artinya Anda bisa hidup di daerah umpamanya yang air tanahnya bersih, ya, aman dari bakteri-bakteri koli dan macam-macam, aman air tanahnya. Tidak perlu Anda beli air galon atau air silang untuk masak, untuk minum. Jelas. Kalau Anda beli berarti termasuk Anda musrifin. Itu untuk hal yang sangat prinsip dalam hidup, sangat penting, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kalau berlebihan berarti Anda berdosa. Hanya dari sisi itu, bukan berarti memaksakan diri untuk cukup zakat, tidak ya. Karena persyaratan itu, kita tidak wajib untuk memenuhi persyaratan. Ketika ada, baru ada kewajiban. Seperti syarat salat masuk waktu. Apakah wajib kita untuk memasukkan diri kita ke dalam waktu? Tidak. Untuk syarat wajib haji adalah ada kemampuan finansial dan ada badan yang kuat. Apakah wajib Anda memaksakan diri untuk menyampaikan uang Anda sampai kepada membayar biaya kuota biaya berangkat haji? Tidak. Tapi ketika ada, iya. Itu yang dimaksud dengan syarat. Ya. Adapun kaidah ma la yatimmu al-wajibu illa bihi berbeda dengan kaidah ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Adapun kaidah selanjutnya, ma la yatimmu al-wujubu illa bihi falaysa biwajibin. Sesuatu yang tidak sempurna sesuatu yang sudah wajib itu ia jadi wajib. Tetapi sesuatu kewajiban tidak ada melainkan dia, maka tidak wajib hukumnya. Tidak ada kewajiban haji bagi yang tidak mampu, maka tidak wajib Anda mencari rezeki, memaksakan rezeki Anda bernabung untuk sampai biaya berangkat haji ada. Begitu juga tadi kemampuan Anda untuk berzakat tidak ada karena biaya pengeluaran lebih besar dan biaya pengeluaran tidak israf. Tapi kalau israf Anda berdosanya di situ. Tapi kewajiban Anda tidak. Ya. Oh, baik Ustaz. Ya. Jelas, cukup jelas, akhi. Gaya hidup dirubah, akhi. Ya. Baik Ustaz. Dan ini bagian dari keberkahan harta. Banyak kaum muslimin gajinya mungkin di bawah puluhan juta. Bahkan mungkin UMR lebih dikit. Tapi keberkahan diberikan oleh Allah, baik dalam pendistribusian hartanya, tidak berlebihan, ya, sehingga tabungannya atau uangnya yang tersisa bisa untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Itu yang paling penting gaya hidup. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Taib. Barakallahu fiik. Wa iyyak. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Ibu Emul di Jakarta. Seorang wanita wafat Ustaz, meninggalkan ayah, ibu, dan tidak ada suami. Ayah, ibu, tidak ada suami. Iya. Terus beliau tidak ada anak juga. Tidak ada anak juga. Memiliki tiga saudara kandung. Saudara enggak dapat karena ada ayah. Tiga saudari kandung. Dan saudari tidak dapat karena ada ayah. Baik. Dua saudara kandung juga tidak ada. Tidak dapat. Nah, bagaimanakah pembagian warisannya Ustaz? Wa li abawahi li kulli wahidin minhuma as-sudusu in lam yakul lahu walad fa in kana lahu walad fa li ummihi ats-tsuluts. Bagiannya ibu dapat sepertiga. Ayah mendapat sisa. Berarti tiga, di sini satu, sisanya dua. Ayah dua, hartanya dibagi tiga. Ayahnya dapat dua bagian, ibunya dapat satu bagian. Ya. Dan saudara-saudari kandungnya tidak dapat sadar? Tidak dapat, karena ada ayah. Demikian ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan si WhatsApp dari pendengar kita di Cilegon, Banten. Ustaz, beliau bertanya, bapak saya wafat Ustaz pada tahun 1995 bulan November, meninggalkan seorang istri, kemudian empat anak perempuan dan seorang anak laki-laki, satu kakak kandung perempuan. Bagaimanakah pembagian warisannya Ustaz? Satu kakak kandung perempuan, saudari berarti. Enam, ukhti shaqiqah. Istri karena ada anak mendapat seperdelapan. Saudari kandung karena ada anak laki-laki tidak dapat. Ya, anak perempuan dengan laki-laki mendapatkan sisa. Ya. Berarti 8, 1, 7. 7 ini akan dibagikan 4 anak perempuan tambah 1 anak laki-laki. 1 anak laki-laki 2 bagian, 2 tambah 4, 6. 6 bagian. Ya, 7 dibagi 6 ada pecahan, maka 6 dikali 8 sama dengan 48. 6 dikali 1, 6. Anak perempuan dapat 7. Anak laki-laki dapat 14. Ya. Istri dapat 6/48, anak perempuan dapat 7/48, anak laki-laki dapat 14/48. Ya. Alhamdulillah. Demikian pendengar yang bertanya di Cilegon, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, bapak meninggal tahun 2020, Ustaz. Meninggalkan seorang istri, 3 anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Seorang istri, 3 orang anak perempuan dan seorang laki-laki, Ustaz. Maksud satu tanya, anak laki-laki. Iya, Nam. Bagaimana Ustaz pembagian warisannya? Jazakallahu khair. Allah yang balik. Subhanallah. Kita, ini ya tidak apa-apa kita kerjakan, tapi mungkin lebih baik masing-masing penanya, masing-masing kaum muslimin pemirsa dan pendengar ikutin kajian waris dari awal. Nah, dari kitab Syarah Mumti' Zadul Mustaqni'. Ya, rekamannya ada saya kira di internet. Ada di YouTube. Anda ikutin sehingga Anda bisa menyelesaikan hal seperti ini. Kecuali hal-hal yang sulit. Agak sulit, nah, itu iya. Ini hal-hal yang biasa, tapi enggak ada masalah. Kita tetap jelaskan, tapi jangan mudahkan diri untuk tinggal bertanya aja. Ya, karena pembahasan waris insya Allah tidak sulit. Semuanya ada dalam kitabullah, ya, pembagian hak masing-masing dalam Al-Quran, sehingga Anda pelajarinya langsung dari Al-Quran pun gampang. Ya, kita kerjakan. Istri karena ada anak mendapat 1/8. Ya, ini anak perempuan dengan laki-laki dapat sisa. Jadi asal masalah 8, 1, 7. Anak perempuan 3, anak laki-laki 1, 2 bagian, 3 tambah 2, 5. 7 dibagi 5 ada pecahan, sehingga kita kali 5 kali 8 sama dengan 40. 5 dikali 1 5, kemudian anak perempuan kita tetapkan 7 masing-masing, 7 7 7. Anak laki-laki 2 bagian berarti 7 dikali 2 14. Alhamdulillah demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Ummu Maryam di Sulawesi Selatan. Beliau bertanya, bagaimanakah hukum rumah warisan dan tanah warisan yang ingin dijadikan bisnis oleh salah satu ahli warisnya, dan bagaimana solusinya jika salah satu ahli waris tersebut tidak ingin membagi warisannya? Ya, kalau dia ada salah satu anggota ahli waris yang menguasai hak warisan semuanya, tinggal berdamai dengan baik. Kalau dia tidak mau, tentu angkat permasalahannya ke pengadilan. Pengadilan yang bisa menyelesaikan kasus sengketa seperti itu. Karena seharusnya pengadilan bisa memaksa bila ada yang menzalimi. Ini kan namanya salah seorang ahli waris menzalimi ahli waris yang lainnya. Ya, penyelesaiannya dunia dengan pengadilan agama. Andai di pengadilan agama pun tidak selesai, di pengadilan akhirat diselesaikan. Jazakallah khair, barakallah fik. Demikian pendengar yang bertanya. Dan kami akan kembali masih dari pertanyaan pesan singkat dan WhatsApp. Dari pendengar kita bertanya, Bapak Sonario meninggal tahun 2021. Ya, Bapak Sonario meninggal tahun 2021, di mana ahli warisnya yang masih hidup seorang anak perempuan kandung, seorang anak perempuan kandung dari mantan istrinya, kemudian seorang istri baru yang baru dinikahi dan belum memiliki anak, dua saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, Ustaz. Dua saudara laki-laki dan satu saudari perempuan kandung. Naam, Ustaz, kandung. Bagaimanakah cara pembagian harta warisannya apabila saudara-saudara mayat tidak dapat dan anak perempuan kandung ingin membagi, apakah bebas atau ada aturannya? Ada aturannya, ini firman Allah, jangan bagi semaunya Anda. Ini ketentuan Allah, ada anak perempuan dapat setengah, satu orang istri dapat 1/8, ini mereka mendapatkan sisa. Ya, walaupun istri dari anak dari istri sebelumnya saja, ya Allah. Ini anak Sunario atau anak? Anak dari istri yang sebelumnya. Iya. Dari mantan istri. Dari mantan istri anak Sunario. Enam sah. ya, anak perempuannya binti Sundario atau binti orang lain? Binti Sundario. Ah, kalau binti Sundario kan ini Sundario wafat, berarti anak perempuannya ada satu. Nanti. Ya, istri. Ya. Maka 8 dengan 2 bisa 16. Masuk ke 8. 8 bagi 2, 4 kali 1, 4. 8 bagi 8 kali 1, 1. Sisanya adalah 3. Saudara laki-laki 2, 2 dikali 2, 4 tambah 1, 5. 3 akan dibagikan ke 5, ada pecahan. Ya. Maka 5 dikali 8, 40. 5 dikali 4, 20. 5 dikali 1, 5. Yang saudara 3 berarti 6. 6 saudari berarti 3. Ya. Alhamdulillah, demikian yang bertanya terkait dengan perhitungan warisannya bisa dilihat. Taip, jazakallah khair. Taip, masih kami angkat kembali pertanyaan dari chatting WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya memiliki uang simpanan di bank senilai 100 juta dan rumah yang tidak disewakan senilai 200 juta, tanah yang tidak dikomersilkan senilai 60 juta, berapakah zakat amwal yang harus saya bayarkan, Ustaz? Sebentar. Apa banyak zakat? Apabila saya memiliki uang simpanan di bank berapa? Senilai 100 juta. Kemudian rumah yang tidak disewakan. Rumah tidak disewakan senilai 200 juta. Tanah tidak dikomersilkan, tidak senilai, disewakan ini nanti kita. Nah. Tanah tidak dikomersilkan 60 juta, Ustaz. Berapakah zakat mal yang harus saya bayarkan? Berapa zakat mal dibayarkan? Sebelum Anda menanyakan tentang zakatnya, rumah tidak disewakan, ini ditempatin oleh Anda kah? Atau dimintakan keluarga dekat menempatinya dengan berbayar atau dengan gratis? Atau diserahkan ke lembaga-lembaga tahfiz Quran, dipinjamkan untuk mereka gunakan, atau majlis taklim untuk mereka gunakan, atau begitu saja tidak disewakan? Tentu ini tidak boleh. Tidak ditempati, Ustaz, tapi dikosongkan saja. Ini berdosa. Tidak ada zakatnya memang. Rumah tidak ada zakatnya. Ya, karena dia bukan dagang rumah. Tapi dia berdosa karena nikmat Allah Azza wa Jalla tidak dia fungsikan sesuai dengan fungsinya. Ini bagian dari ridatul mal, menyia-nyiakan harta. Dan rumah bila tidak ditempatin oleh orang, itu otomatis ditempatin oleh jin. Nah. Daripada jin yang nempatin, Anda lebih baik kasih kepada manusia, Anda berpahala. Ya. Kalau jin rumahnya banyak di muka bumi Allah ini, di laut, di hutan, dimanapun dia bisa. Tapi kalau manusia enggak bisa hidup di hutan, di laut. Terus dalam rumah. Baik. Tanah 60 juta tidak dimusirkan, tidak ada zakatnya juga. Berarti zakatnya hanya dari 100 juta. Yang di bank, Ustaz. Iya. 100 juta kali 2,5%. Jadi zakatnya 2 juta, 2,5 juta. Ya. Seperti itu. Jazakallah khair, demikian pendengar yang bertanya. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat untuk antum, barakallahu fik. Kami masih angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, dari Bapak Idrus di Simalungun, Sidamanik Sumut. Beliau bertanya, ayah saya meninggal tahun 1995. Beliau meninggalkan seorang istri, 5 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 95 wafat. 6. Meninggalkan seorang istri, 5 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kemudian Mei 2015 meninggal, ibunya meninggal, Ustaz. Istri 6. Bagaimana pembagian warisnya? Warisan siapa? Warisan bapaknya atau warisan ibunya? Bapaknya, yang pertama mungkin. Ke bapaknya ya. Seperti ini. Dan kemudian istrinya. No. Ini sisa. Bagi hartanya seperti itu. Harta ya, suami tadi yang wafat 2015, istrinya wafat. Istrinya ada ayah ibunya? Belum, tidak ada, tidak menikah. Kalau tidak ada berarti dibagi ke dibagi 13. Ada laki-laki dan perempuannya sudah. Iya. Kalau tidak ada langsung aja harta harta bapaknya tadi dibagi 13 langsung juga selesai. Masing-masing berarti kalau ini adalah anggap ini dari awal tidak ada, seperti dianggap tidak ada istri. Enak. Istri sudah wafat. Dibagi aja 2 2 2 1 1 ya, berarti dibagi 13. Jazakumullah khair. Barakallahu fik. Demikian yang bertanya. Satu pertanyaan WhatsApp terakhir kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Bapak Heri di Pontianak. Bapak saya telah wafat tahun 2006 dan beliau pensiun PNS pegawai pajak tahun 1994. Bagaimanakah status harta waris dari bapak yang dulu sebagai pegawai pajak, di mana beliau belum tahu tentang hukumnya, Ustaz? Kalau beliau belum tahu hukumnya sampai wafat, hartanya halal bagi beliau dan bagi anak-anaknya, karena bagi beliaunya halal, bagi anak-anak juga halal. Wallahu a'lam. Baik, masyaallah. Demikian Bapak Heri di Pontianak, jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan terakhir di via telepon, silakan di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa yang bertanya. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Hadi di Tangerang. Baik, Pak Hadi silakan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau nanya, nenek saya meninggal tahun 2017. Kemudian meninggalkan dua orang anak. Anak laki-laki satu, anak perempuan satu. Nah, anak laki-laki itu meninggal di 2008. Jadi anaknya itu meninggal duluan. Nah, lalu anaknya meninggal sebelum si nenek ini. Iya, iya Ustaz. Anaknya sebelum nenek meninggal, berarti ketika nenek wafat itu dia tidak dapatlah. Yang ada adalah ketika anak itu wafat, yang laki-laki, si nenek ibunya tadi, nenek Anda itu, dia dapat dia dari anaknya 1/6. Iya Ustaz. Terus? Nah, dari cucunya yang meninggal itu dapat nggak Ustaz? Cucunya meninggal. Kalau ada sisanya, iya. Ini kan cuman sebentar. Si nenek, iya. Namanya siapa nenek ini? Nah, namanya Mbah Sumar. Sumar. Iya. Sumar wafat 2017. Ketika dia wafat, yang ada hanya satu anak perempuan. Ya, ketika Mbah Sumar ini wafat, yang masih hidup satu anak perempuan. Ayah Ibu Sumar sudah wafat. Iya, sudah wafat. Suami Sumar sudah wafat. Suami masih ada. Suami ada. Iya. Ya, suami dapat 1/4, anak perempuan dapat 1/2. Iya. 4 bisa 2 1. Sisa 1. Ya, sisa satu, ayah Sumar sudah meninggal. Ke bawah dulu, yaitu anak laki-lakinya sudah meninggal. Ya, Ustaz. Kemudian dia punya anak laki-laki dari anak laki-laki. Anak laki-lakinya pun anak laki-laki. Ada satu, Ustaz. Anak perempuan, cucu perempuan ada dari anak laki-laki? Ada tiga. Cucu perempuannya? Iya, ya, Ustaz. Cucu perempuan tiga, cucu laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki ini ya? Iya, ya betul, Ustaz. Berapa anak cucu laki-laki berapa? Cucu laki-laki satu. Cucu perempuan? Cucu perempuannya tiga, Ustaz. Tiga. Iya, Ustaz. Satu laki-laki, dua bagian tambah tiga, lima. Ini dapat dia. Dapatnya adalah 5 × 4 = 20. 5 × 2 = 10. Maka 1, 5. Cucu laki-laki dapat 2. Perempuan dapat 1, 1, 1. Cucu laki-lakinya dapat 2 per 20. Cucu perempuannya masing-masing dapat 1 per 20. Ya, Ustaz. Demikian, Ahi. Cukup, insyaAllah. Nah, pertanyaan bukan itu, jadi pertanyaannya, anak perempuan ketika anak laki-lakinya lagi sakit, Mbak Sumar ini membantu apa menjual sawah gitu, Ustaz. Nah, terus dari anak perempuan ini bilang bahwa itu adalah jatah waris. Nah, pertanyaannya, itu apakah nafkah atau hibah atau waris ya, Ustaz? Membantu ibu tidak wajib menafkahi anaknya. Ayah iya. Iya. Iya, berarti itu termasuk hadiah. Terus? Nah, tapi anak perempuan nuntut. Tapi suaminya itu adalah suami itu Ustaz, suami sambungan. Suami sambungan, suami yang Jadi bercerai gitu, Ustaz. Yang jelas ketika Sumar wafat, suami dia punya suami kan ya? Iya, betul. Dapat betul, tetap walaupun harta Sumar itu dari suami sebelumnya. Nah, jual sawahnya itu hibah atau hadiah atau apa ya, Ustaz? Mbak Sumar itu ngejual sawah untuk berobat anak laki-laki, Ustaz. Berobat anak laki-laki itu hibah namanya. Oh, hibah. Nah, itu apakah harus adil atau enggak, Ustaz, ke anak perempuan? Iya, harus adil. Oh, nah, Ustaz. Iya, iya. Ya, cukup jelas, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dan semoga ini menyebabkan jawaban bermanfaat buat antum. Barakallahu fiik. Demikian mungkin pertanyaan kita terakhir di kesempatan pagi ini. Alhamdulillah. Dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Semoga kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan jangan pernah melambatkan untuk membagi hak orang lain. Karena bila anda melambatkan pembagian hak orang lain, khawatir Allah melambatkan hak yang milik anda yang harus anda terima. Dan ini sebuah kezaliman. Dan kezaliman akan berdampak kepada kezaliman kepada anda di dunia dan di akhirat. Maka bila ada yang wafat, langsung dibagi hartanya tanpa menunggu selanjutnya. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.